أم يقولون شاعر نتربص به غيب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يوقنون بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم إنهم غيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون قال الشيخ رحمه الله يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan Rasulnya dan orang-orang yang menempati kedudukan beliau kemudian menggantikan kedudukan beliau untuk memberi peringatan kepada manusia muslimahum wa kafirahum yang muslim ataupun yang kafirnya litakum hujjatullahi ala zalimin supaya tegak hujjah Allah yakni alasan-alasan Allah terhadap orang-orang yang zalim wa yahsadi bisadkirihi al-muwaffaqun dan supaya dengan peringatan-peringatan beliau itu orang-orang yang muwaffaq mendapatkan petunjuk wa annahu la yubali bi qawli al-musyrikin dan supaya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak peduli tidak menjadi mengambil pusing ini apa namanya tidak merisaukan menghiraukan ucapan-ucapan orang-orang musyrikin al-mukadzibin wa adiyatu wa adiyatihim wa aqwalihim gangguan-gangguan mereka ucapan-ucapan mereka allati yasudduna minha bihan nasa an ittibahi yang memang itu selalu digunakan selalu diupayakan oleh mereka untuk menjauhkan menghalangi manusia jadi ini agar jangan mengikuti beliau sejak dahulu bahkan sejak zaman ini Rasul yang pertama sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi Nuh alaihi wasallam sampai kiamat tidak hanya berlaku pada rasul-rasul tersebut tapi juga orang-orang yang mengikuti mereka selalu diupayakan untuk dijauhi dipisahkan dari umat ulama-ulamanya duatnya ma'ilmihim annahu ab'adun nasi anha padahal mereka tahu bahwa rasul-rasul tersebut bahkan dua tersebut ya kalau dua mungkin oleh para rasul-rasul tersebut mereka adalah orang yang paling jauh dari perkataan-perkataan tersebut orang yang paling jauh dari yang mereka tuduhkan faqala wa li hadza nafa'anhu kullama naqsin ramauhu bihi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menafikan dari beliau semua yang beliau dituduhkan oleh mereka yang dilemparkan mereka kepada pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Fama anta bi ni'mati rabbika minhu wa lutfihi?" Dan tidaklah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat dari Rabbmu, ini dari Rabb dari Dia dan juga kelembutannya bikahin. Engkau dengan nikmat tersebut bukanlah seorang dukun. Ai law ra'iyun wirya law ra'iyun minal jin lahu ra'iyun minal jin dia lahu ra'iyun khadam sama ini punya pelayan punya ra'i yang melihat-lihat perkara-perkara gaib yang mincar ataupun curi-curi berita dari langit dari kalangan jin ya fihi bi akhbari ba'dil ghuyub yang datang kepadanya yakni kepada dukun-dukun tersebut sebahagian dari perkara-perkara ghaib allati yadhummu ilaiha mi'ata kadzbah yang dia gabungkan yang dia tambahkan yakni kepada berita-berita ghaib itu 100 perkara kedustaan seperti yang disebutkan dalam kisah yakni apa namanya bahwa mereka mustarikun para pencuri berita-berita langit ini berlapis-lapis sampai ke selangit untuk mendapatkan berita. Begitu mereka dapatkan satu kalimat dari berita langit itu, mereka bersampaikan kepada yang di bawah. Nah, itu kemudian sampai kepada wali-wali mereka dari kalangan manusia, yang di para dukun itu, ya, tapi ditambah dengan 100 kedustaan. Wala majnun, yani faqidul aql, dan tidak pula engkau dengan nikmat Rabbmu itu adalah seorang yang gila, yang hilang akalnya. Bal anta akmalun nasi aqlan, dan ini mereka pun ketahui. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna akalnya. Dan ini mereka mengakui, tidak pernah mereka sekalipun melihat beliau berbuat sebagai seorang yang kurang akal, yang bertingkah sebagai seorang yang kurang akal, entah itu ucapan-ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang aneh, yang menyelisihi keumuman mereka dalam pergaulan keseharian. Apalagi ketika mereka dalam kondisi-kondisi yang apa namanya terjepit, bahkan mereka sering minta, yang mereka minta pemikiran dari beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti ketika kasus meletakkan Hajar Aswad. Itu sudah menunjukkan kecerdasan di saat mereka orang-orang akhwalanya, para pembesarnya, tokoh-tokoh tuanya hampir bertikai, berapa bunuh-bunuhan untuk untuk meletakkan siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Nah, di saat yang genting seperti itu, ternyata butuh akal mereka. Rasulullah SAW yang ketika itu belum jadi nabi menunjukkan kepada mereka jalan keluar, semuanya berdamai. Walau abaduhum an syayatin, bahkan paling jauh dari gangguan syaitan. Nah, seperti diterangkan, ditegaskan oleh Bunda Enam, Bunda kaum minin Khadijah radhiyallahu anha. Orang seperti engkau tidak akan mungkin dibiarkan oleh Allah. Orang seperti engkau tidak akan mungkin dihinakan oleh Allah, dibiarkan diganggu jin. Nah, ini menunjukkan ini perilaku beliau sejak awal adalah perilaku yang agung, mulia, sehingga dari sisi dari Tuhan manusia pun mereka tidak mungkin akan bisa mendapatkan celah untuk menjatuhkan, apalagi bahkan dari kalangan syaitan dan al-jin. Jin pun tidak akan mendekat. Nah, bahkan ini seperti begitu juga di pada umat beliau, sahabat-sahabatnya. Semakin dia dekat, semakin dia kepada Allah, tentu semakin akhlaknya semakin baik, itu syaitan pun bahkan tidak akan berani melewati tempat yang menjadi bekas jalan jejak dari orang tersebut. Nah, wa abaduhum min syayatin wa a'zamuhum sidqan, orang yang paling besar kejujurannya. Wa ajalluhum wa akmaluhum, bahkan yang paling mulia dan yang paling sempurna. Qala wa taratan yaqulu, dan kadang-kadang mereka juga mengatakan fihi tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, innahu syair, itu adalah perkataan syair. Yaqulu syair, itu mengucapkan kata kalimat syair, dan beliau wa ma'allamnahu syair wa ma yanbaghilah, kata Allah, tidak pernah kami mengajari dia si syair, bahkan tidak sepantasnya dia mengucapkan syair. Walladhi jaa bihi syi'run, yang biasa didatangkan oleh yang dibawakan, diungkapkan oleh syair. Wallahu yaqul wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah, kami tidak pernah mengajarinya syair, dan tidak pula pantas bagi dia ucapan-ucapan syair tersebut. Bahkan syair-syair yang beredar di kalangan orang Arab, beliau pernah mencoba untuk mengulang, artinya kan kekuatan ingatan, tapi mengucapkan kembali sama sekali satu ucapan baik-baik syair, itu beliau berubah maknanya di kalimatnya, walaupun itu mungkin sama, ya, tapi tidak fasih, tidak sesuai dengan langgam atau mungkin yang benarnya. Diingatkan dalam bagian riwayat, diingatkan oleh sahabat kalimat yang benarnya. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena memang bukan penyair, beliau tidak pernah belajar syair walaupun mengerti. Dan artinya ini syair ini, bahkan beliau juga sering diriwayatkan yakni samatal, artinya mengulang-ulang ucapan Abdullah bin Rawaha seperti laulallah wa ma sallaina wa la saddaqna fa anzilan sakinatan alaina, ini juga pernah diucapkan oleh Rasulullah, atau yang disebutkan sering menyebut dan satu berdilah al ayyam ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari malam tuzil Baik, itu yang dikirim juga artinya dia ada diriwayatkan beliau mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Wayatika bil akhbari malam tuzawwidi. Qala qalu natarabbasu bihi raibal manun. Kami menunggunya, jadi kematian ya. Natarabbasu ini nantazir. Ain nantaziru bihil maut. Kami menunggu kematian ya. Fasayabutulu amruhu au nastarihumin. Lalu supaya enam agar nanti urusan yang menjadi hilang sirna dan kami bisa beristirahat darinya. Qala qul lahum, katakan wahai Nabi sebagai jawaban untuk mereka, lahum jawaban li hadzal kalam astaghfir, bantahan, sanggahan atau penjawaban terhadap ucapan-ucapan mereka yang rendah. Tarabbasu, kalian tunggulah, silakan menunggu. Intaziru bi, silakan kalian tunggu al maut, kematian. Fa inni ma'akum minal mutarabbisin, maka sungguhnya aku juga bersama kamu menunggu. Natarabbasu bikum an yusibakum Allah bi'adabin min indih aw bi'aydina. Kami juga menunggu kamu, yakni mungkin Allah akan menimpakan adab kepadamu dari melalui dia atau melalui tangan kami. Qala qawluhu an ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun, apakah mimpi-mimpi angan-angan mereka yang menyuruh mereka mengucapkan kalimat seperti itu, ataukah mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Hai ahadza takdzib laka, sikap mendustakan mereka terhadap wal aqwal allati qaluha, dan ucapan-ucapan yang mereka lontarkan kepadamu. Hal sadarat an uqulihim wa ahlamihim, apakah muncul dari akal mereka murni ataukah mimpi-mimpi mereka. Fayainam fabisal uqul wal ahlam, kalau demikian alnyini itu adalah akal dan mimpi atau angan-angan khayal-khayal yang sangat buruk. Allati asrat asrat ma asrat wa sadara minha ma sadara, yang menumpul memunculkan perkara-perkara yang seperti itu jeleknya, atau yang muncul darinya perkara-perkara yang jelek seperti itu. Fa inna uqulan ju'ilat akmal al-khalqi aslan majnunan wa asdaqal sidqi wa ahaqqal haqqi wa kadiban wa batilan lahiyal uqul alladhi yunazzah al-majanin anha. Kok akal-akal yang membuat yang ju'ilat atau ja'alat akmal al-khalqi aklan majnunan, yang membuat artinya pemikiran-pemikiran yang hasilnya adalah membuat orang yang akalnya paling sempurna justru dikatakan gila. Kejujuran yang paling benar, kebenaran yang paling pasti itu dikatakan dusta dan batil, itu betul-betul akal yang sangat jauh, bahkan orang gila pun tidak akan mungkin bersikap seperti itu. Amin ladhi hamalahum ala dhalika zulmuhum wa tughyanuhum, ataukah yang membuat mereka mendorong menimbulkan, jadi memunculkan ucapan-ucapan, tuduhan-tuduhan keji, perkataan-perkataan yang buruk itu tidak lain adalah kezaliman dan sikap mereka yang melampaui batas. Wahual waqi, dan itu memang kenyataan. Nah, itu memang kenyataannya bahwa mereka bukan karena mereka tidak kenal dengan pribadi Nabi Muhammad SAW, tapi karena kesombongan dan kedzaliman mereka. Fatuhian laisa lahu haddun yaqifu alaihi. Sementara sikap tughyan melampaui batas, itu tidak ada batas untuk berhentinya. Fala yastaghrab, sehingga tidak merasa, tidak perlu aneh. Minat tawi al-mutajawiz had, terhadap orang yang melampaui batas, orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan. Kullu qawlin wa fi'lin sadara minhu, yani terhadap setiap perbuatan dan ucapan-ucapan yang muncul dari mereka. Alam yaquluna taqawwala ay taqawwala Muhammad al-Qur'an wa qala hum min tilqa'i nafsi, atau mereka mengatakan bahwa itu Al-Qur'an itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ucapan-ucapan Muhammad. Jadi bukan bahwa Al-Qur'an itu muncul dari beliau sendiri, dan ini juga sampai sekarang masih ada orang-orang bahkan yang mereka mengaku muslim menganggap bahwa Al-Qur'an ini buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bal la yu'minun, bahkan mereka tidak beriman. Falau amanu lam yaqulu ma qalu, kalau mereka beriman mereka tidak akan mengucapkan yang seperti ini. Ya, terhadap tuduhan-tuduhan terhadap Al-Qur'an, meragukan Al-Qur'an. Nah, kita ini sulit untuk menghadapi bahkan terhadap orang-orang yang mengaku muslim yang bicara tentang ini. Kenapa? Mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an. Kalau mereka beriman, mereka tidak akan mengucapkan yang demikian. Tapi keimanan mereka pun beda dengan keimanan orang-orang yang mukmin, yang mereka itu menerima hal-hal yang mungkin tidak masuk akal mereka, yang tidak tertangkap oleh indera mereka, sementara orang orang-orang ini mereka beriman dengan yang dipercaya dengan akhirnya harus yang sesuai dengan akal mereka. Qala khaliyatu bi haditsin min mithlihi in kanu salihin. Dan ini sering dibuatkan oleh Allah, tantangan-tantangan ini untuk mereka datangkan kadang-kadang satu perkataan, kadang satu surat, kadang 10 ayat. Annahu taquluhu atau taqawwalahu fa innakum al-arabul fusaha. Nah, coba datangkan satu perkataan yang seperti itu kalau kamu benar. Jadi apa yang kalau kamu menganggap bahwa Muhammad SAW itu hanya mengada-ngada, membuat-buat Al-Quran. Karena kamu semuanya adalah orang Arab yang fasih. Ahli fusaha, fuhul bulagha, ahli balagha yang jenius. Waqad tahdakum antakum mitlis. Jadi beliau menyampaikan tantangan itu supaya kamu datangkan yang semisal. Satu surat atau 10 ayat yang dibuatkan untuk yani membuat sebagai tandingan Al-Qur'an. Fatasaddaqu mu'aradatukum au taqtiru bi sidqihi. Yani dibenarkan penentangan kamu tersebut sehingga bisa membuktikan penentangan sanggahan kamu atau yani kamu mengakui kejujurannya, kebenaran beliau. Wa annakum law istama'tum antum wal insu wal jin lam taqdiru ala mu'aradatihi. Yani bahwasanya sungguhnya ini kamu, yani karena kamu tidak bisa lagi menyanggah kemudian mengakui kebenarannya, dan bahwa kamu tidak akan mungkin bersatu walaupun yani kamu bergabung dengan yani manusia lain dan jin, itu tidak akan mampu untuk menyanggah atau wal itiyan bi mithlihi, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Fahina idin antum baina amrayn. Maka kamu berada di antara dua keadaan. Imma mu'minuna bihi muhtaduna bihadi wa imma mu'aniduna muttabi'una lima 'alimtum minal batil. Kamu beriman kepadanya, beriman kepada Al-Qur'an dan mengikuti, menerima petunjuknya, atau kamu sebaliknya, menentang, mengingkari dan mengikuti kebatilan-kebatilan yang kamu ketahui. Wallahu a'lam. Qala am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Ini ayat-ayat yang juga hal-hal yang seperti tadi. Tantangan-tantangan buat mereka, dibenturkan mereka kepada kenyataan yang ada di hadapan mereka. Kalau tadi tentang pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang tentang keberadaan, jadi tentang keadaan yang mereka lakukan, perbuatan syirik yang mereka lakukan, mereka dihadapkan, dibenturkan dengan kenyataan terhadap, yaitu untuk membandingkan, melihat kenyataan apa yang mereka sembah. Nah, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan? Am humul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Wa hadha istidlalun 'alaihi. Ini bukti atau dalil, pendalilan untuk membantah mereka. Bi amrin la yumkinuhum fihi illa taslim lil haqq. Dengan perkara yang tidak mungkin mereka itu bisa mengingkari menolaknya kecuali menerima dan tunduk kepada kebenaran, karena itu kenyataan. Dan itu semua karena ada fitrah, itu sudah ada di dalam diri manusia, pengakuan bahwa Allah adalah Rabb mereka. Sehingga hal-hal yang seperti ini banyak diungkapkan oleh Allah untuk mengembalikan, menyadarkan manusia tentang fitrah tersebut, bahwa mereka mengenal Allah, mentauhidkan Allah, tapi karena dirusak oleh syaitan dan juga oleh lingkungan, kemudian orang-orang yang menjadi pendidik mereka, fitrah itu menjadi rusak, hancur, bahkan kotor. Awil khuruji an mujibil aqli waddin, atau keluar dari hal yang tuntutan akal dan agama. Wa bayanu dzalik, penjelasannya, annahum munkiruna li tauhidillah, kamu mengingkari tauhid, memiliki upaya apa namanya ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi dengan ibadah yang hak. Kalian ingkari, kalian tolak. Jadi merasa jijik orang itu berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada sesuatu selain Allah, tawassul kepada mereka, menyebut-nyebut nama mereka. Kamu mengingkari kalau orang itu berdoa hanya kepada Allah, minta syafaat hanya kepada Allah, istighatsah hanya kepada Allah. Mukadzibuna li rasulihi, mendustakan pula rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika mustalzim, dan itu berarti kamu konsekuensinya kamu mengingkari annallaha khalaqahum, mengingkari bahwa Allah menciptakan mereka, bahwa Allah menciptakan kamu juga. Waqad takarara fil aql, dan telah jelas di akal dalam pikiran manusia, ma'asyarat, disertai pula dengan ketetapan syariat, annal umur la taqlu min ahadi salatah akumur. Bahwa perkara ini semuanya tidak lepas dari salah satu dari tiga hal ini. Imma annahum khuliqu min ghairi syai. Dibenarkan, diterima bahwa mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan. Seperti teori orang-orang materialisme sekarang ini. Bahwa alam ini terjadi begitu saja. Tidak ada yang menciptakannya. Ini mustahil jelas. Ya. Aila khaliqal khalaqahum. Tidak ada pencipta yang menciptakan mereka. Bal wujidu min ghairi ijad wala mujid. Dan bahkan semua yang ada ini wujud tanpa ada yang mewujudkan, tanpa ada perbuatan yang mewujudkan, dan tanpa ada pelakunya, mujidnya. Ya, tanpa ada ijad perbuatannya yang mewujudkan, dan tanpa ada mujid, tanpa ada yang mewujudkan. Wa hadza ainul muhal. Ini jelas, jelas mustahil. Bahkan kalau sekarang ini kita cerita, mungkin ada perahu yang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kapal dari satu tempat ke lain tempat yang lainnya, menurunkan makanan, naikkan makanan, barang-barang berlayar tanpa ada yang mengendalikannya, mungkin masih bisa dibantah, dijawab. Nah, itu kan ada mungkin dari remote, ada satelit yang mengatur, mungkin. Tapi subhanallah, ini pun menunjukkan pula bahwa dia, kapal ini tadi, tidak akan mungkin berjalan sendiri begitu saja, tanpa ada yang mengontrol. Nah, subhanallah, di zaman itu juga, di zaman belum ada teknik seperti teknologi secanggih ini juga, itu mereka mengingkari. Ketika diceritakan di dalam kisah Imam Abu Hanifah dengan orang-orang Sumaniyah yang menolak adanya Allah, bahwa alam ini tercipta seperti itu. Jadi tidak ada yang menciptakan, terjadi begitu saja. Imam Abu Hanifah mikir, dan akhirnya keesokan harinya terlambat datang, beliau berkata bahwa saya sedang berpikir tentang sebuah kapal yang besar dengan awak, barang-barang, makanan dan minuman berlayar dari satu pulau ke pulau yang lainnya tanpa ada yang mengendalikan. Tidak ada anak buah kapal, tidak ada nahkoda, tidak ada kelasi dan seterusnya. Ini berlayar kembali dan dengan ke pelabuhan awal dengan selamat. Mereka sama-sama membantah. Apalagi di zaman sekarang pasti ada yang kontrol, kan begitu, dengan satelit. Nah, seperti itu juga dibalikkan oleh Imam Abu Hanifah. Alam semesta ini dengan keindahan, keteraturan seperti ini, ada yang kecil, kemudian beranjak besar, dewasa, kemudian tua, mati, dari benih, kemudian cambah, kemudian tunas, kemudian pokok, kemudian daun, bunga, buah, kemudian kering, mati, dari matahari, dari terbit dari timur, kemudian terbenam di barat. Masa enggak ada yang mengendalikan, enggak ada yang menciptakan? Terdiam orang-orang kafir tersebut. Ini logika-logika sederhana seperti ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti inilah ketika fitrah itu masih ada. Jubair bin Mut'im bin Adi radhiyallahu anhu, ketika beliau masih dalam keadaan musyrik, menebus tawanan-tawanan Badar, mendengar Rasulullah membacakan ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tidak ada yang menciptakan, apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan, atau mereka menciptakan dirinya sendiri? Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi an yathir. Ketika mendengar ayat-ayat ini dibacakan, hampir jantungku lepas. Hampir-hampir jantungku lepas. Zakawa ma waqara iman fi qalbi. Itulah saatnya. Yani iman itu tertanam di dalam hatinya, muncul, terbit. Nah, dia bertemu dengan fitrah yang masih selamat. Nah. Qala am humul khaliquna li anfusih. Kemudian mereka ini, apakah mereka itu menciptakan diri mereka sendiri? Wahada haizun muhal. Ini juga muhal. Nah, dari sisi ini, dari kalimat iman ini juga untuk memperjelas ayat-ayat yang menyebutkan dalam misalnya Allahu khaliqu kulli syai, bahwa secara logika syai di sini Allah tidak masuk dalam syai ini. Karena tidak mungkin sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri. Ya. Jadi secara logika, secara akal itu sudah menjadi bantahan. Karena mungkin mereka akan berdalil dalam ayat surat Al-An'am, Allah menyebutkan qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qul ayyu syai'in di situ disebutkan apa? Ayyu syai' di sini semua meliputi apa saja. Sesuatu yang apa yang paling besar persaksiannya? Qulillah. katakanlah ya wahai Nabi bahwa syai yang terbesar syai persaksiannya adalah Allah. Berarti Allah masuk dalam syai. Nah, kemudian dalam ayat itu Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Berarti kalau kita berpikir dengan logika mereka, berarti Allah juga termasuk. Tapi secara logika Al-Qur'an jelas ya, Allah tidak termasuk sesuatu ini. Berarti dalam ayat ini am khuliqum min ghairi syai'in am humul khaliqun, tidak akan mungkin sesuatu ini menciptakan dirinya sendiri. Ini logika Al-Qur'an ini. Nah, apa ada lagi yang lebih apa namanya? Apa yang mengajarkan tentang untuk memahami ini? Risalah Al-Haidah yang dinisbahkan kepada Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullah ketika membantah Bishr Al-Marisi ya di hadapan Al-Ma'mun ya. Nah, membantah dia ini membantah tentang khalqul Quran dengan logika Al-Quran, dengan ayat Al-Quran. Nah, seperti itu juga mungkin bisa apa antum yang berminat ya, itu menjadi apa namanya melihat bagaimana para ulama kita membantah ahli ra'yu itu dengan binasit tanzil, dengan ayat-ayat Al-Quran juga. Qala fa innahu la yatasawwar an yujidu anfusahum. Ini tidak mungkin terbayang. Dan tidak mungkin bisa, artinya mereka mampu untuk mewujudkan diri mereka sendiri, menciptakan dirinya. Fa idza batala hadanil amran, ketika dua hal ini tidak mungkin tidak terima, batil, jelas gugur. Nah, fa wa hadza ibnab wabana istihalatuhuma, dan jelas kemustahilan keduanya. Ta'ayyana al-qismu salih, maka jelaslah yang ketiga. Annallaha alladhi khalaqahum, bahwa Allah lah yang menciptakan mereka. Enggak ada lagi menciptakan diri sendiri, enggak mungkin tercipta demikian rupa tanpa ada yang menciptakan, tidak mungkin. Lalu Allah lah yang menciptakan mereka. Fa'inat wa idza ta'ayyana dzalik, kalau ini sudah jelas, ulima annallaha ta'ala huwal mu'abbud wahdah, maka tahulah kita bahwa hanya Allah satu-satunya ma'bud yang disembah dengan ibadah yang hak. Alladzi la tanbaghi li'ibadatihi wa la tasluhu illa lahu ta'ala, yang tidak pantas dan tidak berhak ibadah itu kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini semuanya banyak dalam artinya logika-logika yang sederhana yang sesuai. Tapi kita berhadapan dengan kadang-kadang dengan orang-orang yang sudah rusak fitrahnya. Nah, sebagian ulama yang para duat menganjurkan apa namanya berhadapan dengan orang-orang seperti ini, ajak mereka untuk kembali dengan logika fitrah yang masih ada. Serusak apapun itu misalnya masih ya. Nah, tertutupi memang dengan pemikiran-pemikiran filsafat ini yang paling merusak fitrah manusia ya. Filsafat itu paling banyak merusak fitrah manusia. Jadi inilah selamatnya kenapa Allah turunkan Al-Qur'an ini di tanah Arab, karena mereka lebih selamat fitrah mereka. Tidak terkotori dengan filsafat, ya. Tidak terkotori dengan filsafat. Sehingga kali yang hal yang seperti ini mereka mudah. Nah, wallahu a'lam bishawab.